cukup. Tak ada kan? Tak. Fikisan. Iraklah. Iraklah. Qala. Iraklu. Wa'budullaha. Hafid, apa namanya? Ayo ke sini. Ya Hafid. Sini, sini, sini. Jangan pergi dulu. Ya, saya mengapa? Biar dia duduk. Hafid. Kisah di Herakla. Abaku. Tetap iblis sama. Satu lagi. Yang suaranya pelan maju. Yang keras di situ. Sudah? Apa? Oh. Berdiri. Diri. Diri. Ayo apa? Aminya mana nih aminya? Oh, amin. Ini bukan hafal. Ya, sama lagi. Satu lagi, satu lagi. Yang belum, belum? Antum belum? Oh, sudah. Yang belum? Yang belum. Azam. Apa? Aminya apa enggak? Belum. Aminya satu. Oh. Ada apa? Ya? Ya, salah ini. Mustami ini hafal. زادك الله حرصا وفحما. طيب yang lain berusaha menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini dalam rangka untuk menambah faedah agar kita bisa selalu mengingat ucapan-ucapan orang yang terbaik yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemarin kita sampai pada beberapa hal yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah beribadah dengan tidak berbuat syirik. Yang kedua, meninggalkan apa yang diucapkan oleh nenek moyang dari kebatilan-kebatilan. Dan yang ketiga, wa kana ya'muruna bis-shalat. Terakhir adalah beliau menyebutkan tentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk salat. Lalu beliau menerangkan salat itu yang pertama merupakan silatun bainal abdi wa bainar rabbi. Salat merupakan silah hubungan. Sesuatu yang bisa menghubungkan kita dengan Allah, dengan Rabb-nya. Sehingga ketika orang sering salat berarti sering berhubungan dengan Allah. Semakin dia sering sujud, semakin dekat dengan Allah. Wahia yang kedua, wahia akidu arkanin, arkanil Islam, ba'da syahadatain. Yang kedua, salat ini merupakan akidu arkan, rukun Islam yang sangat akid, sangat kuat. Hukumnya setelah syahadatain. Yang ketiga, mari. Salat itu merupakan yatamayyazul mu'min minal kafir. Salat merupakan sesuatu yang akan membedakan antara orang mukmin dan kafir. Ya. Lalu beliau menerangkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa salat itu merupakan hal yang membedakan antara orang mukmin dan kafir. Orang musyrikin adalah hadis dari Buraidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara." Al-ahd, perjanjian, ikatan perjanjian yang membedakan antara kita dengan mereka, orang musyrik, orang kafir, itu adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat berarti kafir. Apa yang dimaksud kafir? Ini riwayat Imam Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani di dalam Shahihul Jami' nomor 4143. Ini adalah hujah bagi mereka yang berpendapat bahwa hukum meninggalkan sholat itu kafir. Karena pada asalnya dalam hal hukum meninggalkan orang yang meninggalkan sholat ini perlu dirinci. Kalau orang yang meninggalkan sholat dengan menentang hukum sholat, ijma, kufur orang tersebut. Ijma itu. Musliminnya sepakat, kafir orang tersebut. Jadi kalau ada orang menentang hukum sholat, otomatis tidak mau sholat, itu keluar dari Islam. Jangan dikubur di kuburannya kaum muslimin, dipisah. Karena dia kafir. Mengingkari hukum sholat. Namun yang terjadi perselisihan adalah hukum orang yang meninggalkan sholat karena malas atau karena kesibukan tertentu tanpa uzur, tapi masih meyakini wajibnya sholat 5 waktu. Nah ini berbeda pendapat, khilaf para ulama. Ini supaya kita sedikit ada gambaran sebelum kita membaca pendapat Syekh Al-Utsaimin. Nanti kita akan bisa memahami Syekh Utsaimin cenderung kepada pendapat yang mana. Saya ulangi. Kalau orang meninggalkan sholat karena mengingkari hukum sholat, sepakat kafirnya. Ini sudah jelas. Tapi yang menjadi perselisihan, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu karena sibuk, malas, tapi masih meyakini wajibnya sholat lima waktu. Pendapat yang pertama itu adalah mereka berpendapat orang tersebut kafir. Dan ini yang dipegang oleh Syekh Ibn Baz dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Dan pendapat ini adalah pendapat dari kalangan sahabat Umar bin Khattab, Abdurrahman ibni Auf, Mu'ad ibni Jabal, juga Abu Hurairah, Abdullah ibni Mas'ud, Abdullah ibni Abbas, Jabir bin Abdullah, dan Abu Darda radhiyallahu anhum ajma'in. Ini pendapat mereka para sahabat. Selain para sahabat, yaitu Ahmad ibni Hanbal, ulama ahlul hadis, ahlu sunnah, Abdullah ibn al-Mubarak. Nah, inilah ulama yang berpendapat orang tersebut meninggalkan sholat karena malas, karena tidak ada udzur, tapi meyakini kewajiban sholat, tetap dia itu dihukumi kafir. Ini pendapat beberapa sahabat, Umar bin Khattab, sahabat Ibnu Mas'ud, dan yang lainnya. Ini pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal, Abdullah ibn al-Mubarak. Dalil yang dipakai oleh mereka salah satunya ini, hadis Buraidah. An ahlu ladhi bainana wa bainahum, yang membedakan antara kita dengan mereka, orang musyrik, orang kafir, as-salat. Faman taraka kafar. Maksudnya kafir keluar dari Islam. Ini pendapat mereka. Ya. Yang kedua, yang kedua adalah berpendapat orang yang meninggalkan sholat karena malas, karena kesibukan tertentu sehingga tidak sholat, tapi masih yakin wajibnya sholat lima waktu. Buktinya dia sholat kadang-kadang. Tapi kalau ada kesibukan atau malas libur, ya, bukan karena haid, kalau dia laki-laki, maka orang seperti ini dihukumi dengan hukum fasik. Wa adamu takfirih, dan tidak sampai keluar dari Islam, kufur keluar dari Islam. Dan ini pendapat jumhur ulama, ini mayoritas para ulama. Kalau tadi jumhur ahlul hadis yang pertama, ini jumhur ulama minas salaf wal khalaf. Di antara yang berpendapat seperti itu Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah rahimahumullahu jami'an. Ya. Dalilnya cukup banyak yang dipegang oleh mereka. Ya. Hadis yang dipakai oleh mereka di antara adalah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Shahihul Jami'. Khamsu shalawatin, ada salat lima waktu yang Allah katabahu 'alal ibad, yang diwajibkan bagi hamba. Faman jaa'a bihinna lam yudhayyi' minhu syai'an istighfafan bihaqihinna kana lahu indallahi 'ahda. Orang yang mendatangi salat dan tidak menyanyiakan sedikit pun dan tidak meremehkan hak-hak salat, berarti ada janji di sisi Allah, ayyudkhilahul jannah. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa indallahi 'ahda illa sya'a azabahu wa in sya'a adkhalahul jannah. Ini kalimat ini, kalau Allah berkehendak menyiksanya, kalau Allah berkehendak masukkan dia ke dalam jannah. Hadis Ahmad wa Malik wa ghairihima di dalam Shahihul Jami', Syekh Al-Albani mensahihkan. Sehingga syahid yang dipegang oleh mereka juga ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Surat apa ya? Surat An-Nisa ayat 116. Allah tidak akan mengampuni jika seorang mati dalam keadaan berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa-dosa di bawah syirik bagi orang yang dikehendaki. Ya. Tapi dibantah oleh Syekh Utsaimin. Kalau dia memang orang yang bertauhid, tentu tidak akan mengikuti keinginan-keinginan hawa nafsunya. Dia akan selalu tulus ikhlas mengikuti ibadah kepada Allah. Berarti kalau dia mengikuti hawa nafsunya, Apa ra'aita manitta khoda ilahahu hawa. Tidaklah engkau lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai apa? Tuhannya. Jadi dia sedang mempertuhankan hawa nafsu. Gitu. Jadi cukup seru pembicaraan di kalangan mereka tentang hujah masing-masing. Tapi intinya itu. Ya. Inti permasalahannya adalah itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Dalam hal ini Asy-Syaikh Al-Utsaimin cenderung menguatkan pendapat yang pertama. Apa yang pendapat pertama tadi? Pendapat yang pertama apa tadi? Orang tersebut telah apa? Kafir. Sampai kata Syekh Utsaimin nanti di belakang ada mereka itu diperlakukan tidak seperti halnya kaum muslimin. Ini kenapa dia pendapatnya cukup kuat. Cukup kuat dalam memegang hujah-hujah. Allahu a'lam. Jelas ya? Nah, sekarang Syekh Utsaimin akan menguatkan pendapat pertama. Kalau ada yang berpendapat yang kedua, itu tadi hujah-hujahnya. Dan itu diantaranya adalah pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan yang lainnya. Ya. Nah, jadi orang tersebut fasik, tidak sampai keluar dari Islam. Lalu hadis ini, faman tarokaha fakot kafar, kufur di sini diterjemah dengan kufur nikmat. Nah, atau kufrun duna kufrin. Kufur yang tidak sampai keluar dari Islam. Contoh, apa ada perbuatan kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam? Ada. Contohnya perbuatan kufur adalah kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Hadis Muslim ya. Mencaci maki orang muslim perbuatan fasik. Wa qitaluhu kufrun, membunuh orang muslim tanpa sebab yang dibenarkan. Itu kufrun, perbuatan apa? Kafir. Nah, kalimat kufur di sini tidaklah maksudnya itu kufur maksudnya keluar dari Islam. Kenapa? Dengan ayat surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu. Apa lanjutnya? Fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok, wain ta'ifatan, ada dua kelompok. Minal mu'minin, dari kalangan kaum mu'minin. Perhatikan di sini. Dua kelompok kaum mu'minin iqtatalu, saling berperang. Apa mungkin? Mungkin. Kalimat iqtatalu bainal mu'minin, saling berperang antara dua kelompok kaum mu'minin, ini menunjukkan berperangnya mereka, saling bunuh-membunuhnya mereka itu, tayyib, itu tidak menjadikan keluar dari kalimat mukminin. Berarti membunuh itu belum sampai keluar dari Islam. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa qitaluhu kufrun. Jadi pahami. Jadi diterjemahkan hadis tadi, hadis Jabir apa? Hadis Buraidah, faman tarakaha faqad kafar, siapa yang meninggalkannya kufur. Itu diterjemahkan oleh jumhur, kufur yang maksudnya adalah kufur duna kufrin atau kufrun asghar, kufur yang kecil. Tapi Syekh Utsaimin menerjemah, lihat terjemah beliau, faman tarakaha faqad kafar, siapa yang meninggalkannya kufur, maksudnya kufrun kufron, kafara kufron makhraj mukhrijan anil millah, berbuat kufur dengan sebuah kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Ini yang diterangkan, dipegang kuat oleh Syekh Utsaimin rahim. Hujjah yang kedua, atau masih hujjah pertama? Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat. Ikatan yang membedakan antara kita orang Islam dengan orang musyrik kafir itu apa? Salat. Fa hadza haddun, ini merupakan pembatas fasilun, yang memisahkan bainal mu'minin wa bainal kafirin, antara orang mukmin dan orang kafir. Apa yang memisahkan? Jurang yang memisahkannya apa? Salat setelah syahadat. Walaqad ab'ada naj'ah, Man qala minal ulama, dan sungguh abadun najah, jauh dari benar. Najah itu lam yusib fil qaul. Najah itu jauh dari benar. Benar dalam berpendapat. Man qala, orang yang berpendapat, minal ulama, dari kalangan para ulama, maksudnya tadi jumhur ulama. Anal murad, anal murada bil kufri huna al kufrul asghar, yang dimaksud kufur dalam hadis ini kufur kecil. Yani kufur dunia kufrin atau kufur nikmat atau kufur dunia kufrin tadi. Ana hadza ta'wilun khati', ini pendapat yang keliru. Wa anasawab al muta'ayyana anna al murad bil kufri huna al kufrul akbar al mukhrij 'anil millah. Namun yang benar, kufur dalam hadis Buraidah ini adalah kufur besar yang mengeluarkan dari Islam. Li'annal fasila bainal iman wal kufri, dikarenakan yang memisahkan antara iman dan kufur, la buda ayyumayyiza ahaduhum al-akhar, harus ada pembeda. Ada tabayyuz, pembeda. Wa illa malama soha ayakuna fasila, kalau tidak ada pembeda berarti tidak benar pemisahan yang dilakukan oleh Nabi Sallam antara mukmin dan kafir. Al-hudud alladhi baina ardhain, ibaratkan sebuah batas di antara dua tanah, batas dua tanah. Ihdahuma li Zaid, tanah sebelah sini miliknya Zaid. Wal akhar wal ukhra li Amrin, dan yang lain tanahnya siapa? Amr. Ini ada tanah ini dua bidang. Satu ini miliknya Zaid, bidang yang lain miliknya siapa? Amr. Yang memisahkannya adalah batas. Ini saya ingin memahamkan kepada kita. Baina hadhil hududa fasilatun la tadkhulu ardu ahaduhuma fil akhar. Maka batas ini yang memisahkan antara dua bagian tanah tadi, yang tidak bisa masuk tanah salah satu dari yang lain. Kalau tanahnya Amr sana, tanahnya Zaid sini, bagiannya sudah beda. Ya, ini namanya pembeda. Bacanya saya. Wa kadzalika sholatu, demikian pula ibadah sholat di waktu ini. Haddun fasilun, pembeda yang memisahkan. Man kana kharijan minha falaysa dakhilan fima wara'ah. Siapa yang keluar darinya, keluar dari batas ini, maka tidak masuk pada bagian yang lain. Kalau dia mukmin, salat. Kalau dia tidak salat, keluar dari mukmin. Kan begitu? Gampangannya, kalau bukan Zaid ya Amr. Zaid dan Amr sama beda? Beda. Yang membedakan apa tadi? Ada pembedanya. Kalau bukan mukmin ya apa? Kafir. Ini yang dimaukan oleh Syekh Al-Utsaimin, kalimat yang membedakan. Kalau begitu para hadirin dan para pendengar, idzan as-shalatu min baini sa'il a'mal, idza tarakahal insan fa huwa kafir. Kalau begitu salat lima waktu yang ini wajib bagi kita di antara seluruh amal-amal Islam, yang apabila ditinggalkan oleh seorang muslim bahwa kafir. Ya. Lautaro kal insan. Nah, sekarang bagaimana kalau orang meninggalkan puasa? Kan rukun Islam juga. Rukun Islam kan ada sholat, puasa, ada haji, puasa Ramadan. Bagaimana kalau ada orang meninggalkan puasa Ramadan? Wasara yakul wa yasrabu bin nahar. Tidak dia makan, minum di siang hari di bulan Ramadan. Walayubali, tidak peduli lagi. Lam naqul innahu kafir. Kami berpendapat orang tersebut tidak sampai kafir. Tidak sampai kafir. Beda dengan apa tadi? Salat. Kalau salat kami berpendapat kufur. Ini pendapat Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Lakin la taraka salat kullu innahu kafir. Namun kalau dia meninggalkan salat yang wajib ini, dia kafir. Walau taraka zakat, sekarang bagaimana kalau meninggalkan zakat? Zakat juga rukun Islam. Wa sara la yuzakki, dia punya zakat, kewajiban zakat, tidak zakat, lam naqul innahu kafir. Kami tidak berpendapat dia kafir. Lakin lau taraka sholat, tapi kalau dia meninggalkan sholat ini, kulna, kami berpendapat, Syekh Utsaimin maksudnya, innahu kafir. Dia berarti telah kafir. Walam yahud. Nah sekarang bagaimana kalau ada orang tidak haji? Rukun Islam juga, kan? Ma kudratihi ma'alal haji. Padahal dia mampu melancarkan haji. Lam nakul innahu kafir. Kami tidak berpendapat, dia kafir. Lakin lau taraka sholat, tapi kalau dia meninggalkan sholat ini, kulna innahu kafir. Dalil yang pertama. Dalil yang kedua. Yang dipegang oleh Syekh Utsaimin adalah ucapan salah satu imam dari tabi'in yang masyhur, yaitu Abdullah ibn Syaqiq al-Uqaili al-Basri. Seorang tabi'in yang siqah. Terpercaya. Kata Abdullah ibn Syaqiq rahimahullah wa huwa minal masyhurin wa minat tabi'in. Kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'anil a'mal tarkuhu kufrun wa ghairu shalah. Kata Abdullah bin Syaqiq rahimahullah al-Uqaili adalah para sahabat-sahabat Rasul. Mereka tidak berpendapat tentang sesuatu dari amalan-amalan Islam kalau ditinggalkan itu menjadi kafir, kecuali karena meninggalkan apa? Sholat. Karena meninggalkan sholat. Ini dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Hakim dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kalau begitu, idzan as-shalat alladzi kana Rasulullah SAW ya'muru biha idza taraka al-insan fa huwa kama law taraka tauhid. Kalau begitu, sholat yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada kita, kalau seorang meninggalkannya, maka itu sebagaimana kalau meninggalkan tauhid. Karena tegaknya tauhid itu dengan menegakkan sholat. Wa ma umiru illa liya'budullah muhlisina lahuddin hunafa'a. Terus wa yuqimus sholat wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang tegak lurus. Jadi kalau orang bertauhid, yang menegakkan sholat. Aik ayyakuna kafiran musyrikan wal'iyadu billah. Wa ila hadza yusyiru hadis Jabir. Disebutkan dalam hadis yang lain, hadis Jabir rawahu Muslim, baina rajuli wa bainal kufri wasyirki tarkus salat. Yang membedakan antara seorang muslim dan seorang kufur dan syirik adalah perkara meninggalkan salat. Jadi kalau dia bertauhid, kerjakan salat. Kalau dia seorang muslim, kerjakan sholat. Ini hadis Muslim dari Jabir. Inilah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, yaitu Nabi memerintahkan kami menegakkan sholat. Insyaallah lain waktu kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.